وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. إخواني في الله رحمكم الله. Pembahasan terakhir tadi pada sesi pertama yaitu termasuk di antara nasihat terhadap kaum muslimin secara umum adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar dengan penuh kelembutan dan ikhlas. Ya, sudah kita sebutkan tadi empat hal yang dibutuhkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. 6. Wa ikhlas. Ya, dan juga dengan ikhlas. Bagaimana cara kita ikhlas dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Itu caranya atau maksud yang diinginkannya ada dua. Yang pertama, meniatkan ketika amar ma'ruf nahi mungkar iqamatu syar'illah, ingin menegakkan syariat Allah. Jika niat kita demikian, berarti kita sudah ikhlas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Meniatkan menegakkan, menjalankan syariat Allah. Kemudian yang kedua, agar niat kita ikhlas adalah meniatkan islahu ibadillah, ingin memperbaiki keadaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini niat yang ikhlas dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ingin melakukan perbaikan, muslih, namanya muslih, ingin melakukan perbaikan dan ingin menegakkan syariat Islam, maka dia salih. Jadi di samping dia salih, dia muslih. Salih dalam artian apa? Niatnya ingin menegakkan, menjalankan syariat Allah. Kemudian yang kedua, niatnya ingin memperbaiki hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika amar ma'ruf nahi mungkar, niat kita bukan intiqam kepada al-'asi. Ya, bukan memberikan atau melampiaskan kemarahan kepada orang yang bermaksiat, bukan. Nah, ataukah al-intisar li nafsi? Ya, al-intisar li nafsi, ingin menolong, ya, ingin mendukung dirinya, mencari dukungan. Bukan. Nah, karena ada sebagian orang yang keliru dalam permasalahan ini. Ketika dia amar ma'ruf nahi mungkar, maka maksudnya adalah ingin melampiaskan amarahnya kepada orang yang melakukan kemungkaran, ya, ingin mendukung dirinya. Nah, dukungan yang dicari. Ya, niatnya seperti ini tidak ikhlas. Barakallahu fikum. Nah, bukan untuk intiqam, ya, menghukum, ya, menindas, membalas orang yang bermaksiat, bukan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang anarkis, ya, ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Maka niat mereka dipertanyakan. Niat yang ikhlas dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah ingin menjalankan syariat Allah, maka itu soleh untuk dirinya sendiri, dan ingin memperbaiki hamba-hamba Allah, maka dia muslih. Ya, bukan untuk melampiaskan, ya, amarah atau melampiaskan dendam, hukuman kepada orang yang melakukan kemungkaran. Nah, niatnya harus benar. Baik. Selanjutnya, wasitru auratihim, dan menutup aurat mereka. Ya. Jadi jika ada suatu kabar terkait dengan kehormatan masyarakat kaum muslimin, semestinya kita menutupnya, bukan justru ikut aktif menyebarkannya. Ya. Nah, terkait dengan kehormatan mereka, mestinya ditutup. Jangan justru aktif ikut men-share, menyebarkan berita-berita yang terkait dengan aurat-aurat mereka, aib-aib mereka. Ingat hadis Nabi alaihissalatu wassalam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di hari kiamat. Ya. Sebaliknya, jika kita tatabbu, mencari-cari, mengobservasi, berusaha mencari aib saudara kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka aib kita di hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Bukan cuma di hadapan satu RT, di hadapan satu kelurahan, satu kecamatan. Seluruh manusia tahu aib kita. Ini hukuman, balasan bagi orang yang suka mencari-cari aib saudaranya sendiri. Ya, suka jadi CCTV. Iya. Lebih canggih dari CCTV. Allahul musta'an. Nah, jadi menutup aib aurat mereka. Baik, ini termasuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Wasaddu khalatihim, dan memenuhi kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan bantuan, kita bantu. Ya. Nah, bantuan berupa makanan, bantuan berupa finansial dan seterusnya. Ketika terjadi ya kondisi-kondisi yang di situ masyarakat sangat membutuhkan, di waktu-waktu yang terjadi musibah, bencana misalkan, ya kita bertawun dengan mereka. Nah, menyerahkan sedekah-sedekah, infak-infak yang sifatnya mustahabbah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Memberikan it'am, makanan di waktu yang dibutuhkan. Memberikan makan saja dalam kondisi orang tidak butuh makanan, itu dianjurkan. Iya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imu ta'am, berikan makanan. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan salam. Apalagi kalau sedang dibutuhkan makanan itu di waktu terjadi musibah, bencana. Nah, memenuhi kebutuhan mereka, wadaf'il madar anhum, dan menolak madarat dari mereka, wajalbil manafi'ilahum, mendatangkan manfaat untuk mereka, wasyafaqah alaihim, dan bersikap kasih sayang kepada mereka, wataukir kabirihim, dan memuliakan kabir mereka, ya, orang tua mereka. Warahmatu sigharihim, dan menyayangi anak-anak kecil mereka. Jadi orang tua kita hormati, orang yang lebih muda dari kita kita sayangi. Naam. Kaum salaf ketika mereka melihat orang-orang yang lebih tua usianya daripada mereka, maka anggapan mereka begini, dia lebih senior daripada saya, lebih berusia daripada saya, maka amal solehnya lebih banyak daripada saya, berarti dia lebih baik daripada saya. Ketika melihat orang yang lebih muda dari mereka, mereka menganggap dia umurnya lebih muda daripada saya. Saya lebih tua, berarti saya lebih banyak dosanya daripada dia, dia lebih baik daripada saya. Begitu, tidak meremehkan orang lain. Ya, tidak meremehkan orang lain. Yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Datang hadis dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis itu disebutkan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi saghirana, anak-anak kecil kami, dan tidak memuliakan, tidak menghormati orang-orang tua kami. Nah, secara sanad hadis ini dihukumi dhaif oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Tetapi perlu diketahui bahwa ada hadis-hadis yang dhaif dari sisi sanad, jalur periwayatan, tetapi secara kandungan makna benar, didukung oleh dalil-dalil yang lain dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang lain. Jadi hadis ini walaupun dari sisi sanad, ya jalur periwayatan, dhaif karena di dalam perawinya ada kelemahan, tetapi secara makna benar. Nah, kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Ya, kabir dalam hal umur. Apalagi kabir dalam hal ilmu. Dia senior dari sisi umur, dari kita. Kita harus hormati dia. Itu suatu kewajiban. Kita jangan kurang ajar sama orang tua, sama orang yang lebih tua daripada kita. Kita muliakan mereka. Dalam beberapa momen, kesempatan kita dahulukan mereka. Tafadol. Kita ambil duluan. Ya kan? Orang yang lebih tua didahulukan. Jangan kita anak muda datang belakangan main serobot saja. Ya. Ya, kalau pas walimah yang tua-tua dulu. Silakan. Jangan aduh. Ya mungkin sudah lapar ya. Jadi walaupun sebenarnya boleh kita duluan, tapi ini mimbabil adab. Ya, sebagai bentuk penerapan adab. Dan adab dalam Islam sangatlah penting, barakallahu fikum. Sampai-sampai ulama salaf itu, ya, mereka belajar adab lebih banyak, lebih lama daripada belajar ilmu-ilmu Islam. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, ta'allamtul adab 30 sinin. Aku belajar adab 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sinin. Sementara aku belajar ilmu 20 tahun. Berarti lebih penting mana? Adab atau ilmu? Lebih penting adab. Karena kalau punya ilmu tapi tidak punya adab, ilmunya tidak berkah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi termasuk di antara nasihat terhadap kaum muslimin adalah menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Wa tukhawwiluhum bil mau'izatil hasanah, dan memperhatikan mereka dengan mau'izah, wejangan, nasihat yang baik. Ya. Naam. Mau'izah. Dan ini pembahasan kita. Kita sekarang masih membahas ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Jangan bosan-bosan memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Wa tarku ghisyihim wa hasadihim, dan tidak ghisy, ya, berkhianat kepada mereka, dan tidak hasad kepada mereka. Nah, tidak boleh ada perasaan iri dan dengki, ya. Ini adalah salah satu penyakit, salah satu sifat yang sangat tercela, ya. Hasad itu secara tabiat ada pada diri kita semua. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa secara tabiat kita tidak suka ada orang yang lebih tinggi daripada kita. Secara tabiat. Kita tidak suka orang mengalahkan kita. Tetapi yang tercela apabila kita bereaksi. Ada reaksi dari sifat itu. Nah, keluar mi kata-katanya yang menunjukkan hasad yang ada dalam dirinya, itu yang tercela. Secara tabiat kita tidak suka ada orang yang lebih tinggi daripada kita, tetapi jangan direaksi. Karena reaksi itulah yang tercela, ketika terucap ucapan yang menunjukkan kedengkian, ya, dalam diri kita, maka sudah tercela. Ketika muncul dari kita perbuatan-perbuatan fisik, sudah ini bukan cuma ucapan lagi, sudah sampai pada tahap tindakan, bisa terjadi pembunuhan karena hasad, tidak senang dengan saudaranya yang mendapatkan ibah. Ini sudah tercela. Ya, bisa terjadi berbagai mafasid, kerusakan-kerusakan. Ada yang datang ke dukun, ingin mengirimkan doti, karena tidak senang. Nah, ini reaksi ini yang bahaya. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya dan kepada umat Islam secara umum, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad, apabila dia dengki. Maka sering-seringlah membaca ayat ini pada momentum-momentum yang kita disyariatkan membacanya. Setiap selesai sholat 5 waktu, baca. Minimal 5 kali sehari. Setiap mau tidur, baca. Zikir pagi petang, baca. Supaya mendapatkan penjagaan dari kejelekan-kejelekan di syarrin. Makhluk-makhluk yang memiliki kejelekan. Termasuk diantaranya adalah hasad. Ya, jadi kita tidak boleh hasad terhadap kaum muslimin. Ini termasuk bentuk nasihat. Wa yuhibbulahum ma yuhibbul nafsihi minal khair. Mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasy syarri. Dan membenci untuk mereka sesuatu yang dia benci untuk dirinya dari kejelekan. Ya, ingat hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Anas muttafaq alaih, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi menegaskan dengan sumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Naam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, dan sebaliknya kita benci, kita tidak senang menimpa kepada saudara kita apa yang kita tidak senang menimpa kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Jadikan diri kita sebagai permisalan. Ya kan? Kalau kita tidak suka terhadap sesuatu untuk diri kita, hendaknya ketika kita menerapkan hal itu kepada saudara kita, kita jangan melakukannya. Ya. Contoh, misalnya, contoh saja. Kita pinjam kendaraan saudara kita. Atau begini. Sebaliknya, kendaraan kita dipinjam, dipakai, terus dipulangkan, tidak diisi bensin. Kita suka enggak? Enggak suka. Sudah dipakai gratis, bensinnya enggak diisi lagi. Nah, ketika kita sebaliknya, kita yang menggunakan kendaraan saudara kita, ya, kita permisalkan diri kita. Ya kan? Kita tidak suka kalau kendaraan itu dipinjam kemudian dikembalikan dalam keadaan bensinnya sudah mau sekarat lagi. Ya, kita kembalikan kendaraan saudara kita dalam keadaan kita ya mengisi bensin kendaraannya sebagaimana kita menginginkan seperti itu pada diri kita. Ya. Jadi jadikan diri kita sebagai permisalan. Begitu. Apa yang kita sukai, maka itu juga kita suka untuk saudara kita. Demikian pula sebaliknya, kejelekan yang kita tidak sukai, kita tidak suka menimpa saudara kita. Itu nasihat lil muslimin. Kemudian berikutnya kata Syekh Rabi, wadzabbu an amwalihim wa aradihim, menjaga harta dan kehormatan mereka. Nah, jadi tadi kita sudah menyinggung masalah kehormatan, ya. Terjadi suatu berita yang menimpa ya salah seorang dari kaum muslimin, nam terkait kehormatannya, ya, maka kita jaga kehormatan itu, ya, ataukah terkait harta mereka. Ya, kita jaga harta mereka. Nah, terlebih orang-orang yang berada di sekitar kita, kerabat atau tetangga. Ya, barakallahu fikum. Wa hasuma la takhalluq bi jami'i ma dzukira minan nasihah, dan menganjurkan mereka agar berakhlak dengan semua apa yang telah disebutkan dari jenis-jenis nasihat yang ada. Wa tansyitu himamihim ila ta'ah, dan menyemangati semangat mereka, ya. Membangkitkan semangat mereka dalam melakukan ketaatan. Ya, ini terkait dengan pembahasan apa? At-targhib wa tarhib. Ya, kita berikan targhib mereka dalam berbagai kesempatan, momen-momen yang kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan pada khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, atau majelis-majelis umum yang kita sebutkan tadi, ya, walaupun itu majelis kopi misalkan, ya. Jangan lupa sisipkan pembahasan-pembahasan agama yang kaitannya dengan membangkitkan semangat mereka dalam melakukan ketaatan. Barakallahu fikum. Itu beberapa hal yang terkait dengan nasihat bagi kaum muslimin secara umum. Syekh Robi mengisyaratkan masdar atau marji untuk melihat pembahasan ini adalah Syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Nah, jadi beliau menukil dari Syarah Sahih Muslim. Taib, terakhir di sini adalah faedah-faedah yang bisa dipetik dari hadis Ad-Dinun Nasiha. Yang pertama, anna nasihata tusamma dinan wa islaman, bahwa nasihat itu dinamakan suatu agama. Nasihat itu dinamakan agama dan dinamakan sebagai Islam. Ya. Kenapa? Karena Islam akan tegak dengan menjalankan nasihat-nasihat yang sudah kita bahas, ya, beberapa pertemuan terakhir ini. Nah, jika kita mengaplikasikannya, menerapkannya di tengah-tengah masyarakat kita, maka agama Islam akan tegak biidznillah subhanahu wa ta'ala, akan tegak dengan itu. Nah, jadi ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Artinya kalau kita ingin berharap agama itu tegak, tersebar di mana-mana tanpa nasihat, ya tidak bisa. Ad-din an-nasiha. Bagaimana supaya agama ini tegak dan tersebar? Ya jangan bosan-bosan memberikan nasihat. Terus sampaikan nasihat. Naam. Ya, jadilah orang-orang yang memberikan nasihat, wala yakhawfu fillahi lawmat laim. Orang yang senantiasa konsisten istiqomah dalam memberikan nasihat, dan dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Terus sebarkan kebaikan. Ya. Mastata'na ila dzalika sabila, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, anna dina yaqau 'alal amali kama yaqau 'alal qaul. Yang kedua, bahwa agama itu terrealisasi dalam amalan. Agama realisasinya dalam amalan sebagaimana terrealisasi dalam ucapan. Ya. Ad-dinu an-nasihah. Artinya apa? Artinya ini merupakan salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Syekh Robi mengisyaratkan di sini apa? Mengisyaratkan salah satu usul min aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah, bahwa amalan, ya, dakhilun fi musammal iman. Ya, amalan itu masuk dalam penamaan iman, dalam penamaan agama, sebagaimana pula ucapan dan perbuatan. Ya, qaulun wa amal, kata Syekhul Islam, iman, ya, qaulun wa amal. Nah, ini perbuatan dan ucapan. Nah, perbuatan dan ucapan. Dalil dalam hal ini banyak ya. Dalam Al-Quran diantaranya Allah Azza wa Jal mengatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Kalau kita baca tafsir iman di sini adalah solatukum ila baitil maqdis. Iman yang dimaksud adalah solat kalian menuju baitul maqdis sebelum terjadi peralihan kiblat kaum muslimin menuju Ka'bah. Mereka pernah sempat solat dan berkiblat, kiblatnya kemana? Baitul maqdis. Allah menamakan solat mereka yang pernah mereka lakukan itu berkiblat menuju Baitul Maqdis adalah iman. Jadi amalan dinamakan iman. Jadi agama terrealisasi dalam amalan sebagaimana terrealisasi dalam ucapan. Ya. Nah. Yang ketiga, wa annahu la dina liman la yansahu lillahi wa kitabihi wa rasulihi wa immatil muslimin wa ammatihim. Pada yang ketiga, bahwa tidak ada agama bagi orang yang tidak melakukan nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ya, tidak ada agama baginya jika dia tidak melaksanakan rincian lima macam nasihat yang sudah kita sebutkan. Kenapa? Karena lima macam nasihat yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan ini mencakup Islam secara umum dalam hal pokok-pokok keyakinannya, ya kan? Dalam hal ahkam hukum-hukum yang ada di dalamnya, ya, dan akhbar khabar-khabar yang ada di dalamnya membutuhkan at-tasdiq. Nah, mencakup semua prinsip dalam Islam ya. Nah, apakah itu terkait dengan pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Wa man ghashshahum fi syai'in min dzalika falaysa minhum, dan barang siapa yang mengkhianati mereka ya pada sesuatu dari perkara itu maka bukan bagian dari mereka. Jadi an-nasihah lawannya apa? Al-ghish. Nasihat lawannya khianat. Ya, tidak ada nasihat, justru yang ada khianat. Maka berarti bukan bagian dari mereka. Mengkhianati Islam dan kaum muslimin. Naam. Ya. Syekh mengisyaratkan di sini kepada orang-orang yang berpemikiran liberal. Orang-orang liberal itu bukannya menasihati ya, menegakkan an-nasiha untuk kaum muslimin, tapi justru mengkhianati mereka. Mengkhianati mereka, maka bukan bagian dari mereka. Yang keempat terakhir, wujubu an-nasihati fi jami'i ma dzukira. Wajibnya nasihat pada semua hal yang sudah disebutkan, min anwa'iha, dengan beragam jenisnya, wa ala jami'il muslimin, dan atas semua kaum muslimin, kullun ala hasabi taqatihi, masing-masing sesuai dengan kemampuannya, wa ilmihi, sesuai dengan kapasitas ilmunya, wa makanatihi, dan kedudukannya, fil mujtama, di dalam masyarakat. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan apa? Ya, kemampuan fisik, kemampuan ilmu, ya. Nasihat seorang ustadz dengan ikhwan biasa berbeda kan kapasitasnya. Ustadz harus lebih banyak memberikan nasihat. Bukan berarti ikhwan tidak. Ikhwan tetap juga memberi nasihat satu sama lain, tetapi berbeda. Kuantitas dan kualitasnya tentu berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan ditinggalkan nasihat itu. Ini maksudnya. Ya. Wa makanatihi fil mujtama', dan kedudukannya di dalam masyarakat. Wallahu a'lam bissawab. Selesai hadis yang ke-13 ya, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-14 biidznillah subhanahu wa taala. Wa ilahuna wa jazakumullahu khairan. Tafadhalu barakallahu fiikum.